Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali berjumpa di Masjid Al-Firdaus yang semoga Allah berkahi ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Sembari menunggu datangnya waktu salat isya, kita membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hadis yang kita sampai padanya, yaitu hadis yang ke-37, maka kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang kemarin dilontarkan di akhir majelis. Kami sempat mengatakan bahwasanya dalam masalah ilmu itu, lihat apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalimat ini adalah kalimat yang kami inginkan dengannya bukan berarti semua orang boleh diambil ilmunya. Kalimat yang kami sampaikan ini, lihat apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan, bukan berarti mutlak kita boleh mengambil ilmu dari siapapun selama yang disampaikan adalah kebenaran. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip salaf yang kemarin telah kita bahas, siapa salaf? Mereka adalah sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, sebagai manusia-manusia terbaik yang cara beragamanya mereka seharusnya kita jadikan sebagai pedoman dan tuntunan kita di dalam menjalankan agama. Prinsipnya mereka salaf, dalam masalah mudarris, muallim, syekh. Prinsip mereka di dalam berguru kepada seorang mudarris, berguru kepada seorang syekh adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Makna ucapan yang beliau ucapkan sangat jelas, yaitu manakala kita memutuskan untuk belajar, manakala kita memutuskan untuk mengaji, maka fahamilah ilmu yang akan kita kaji di majlis ilmu adalah agama kita, yang akan memberikan pengaruh baik dan juga dapat memberikan pengaruh jelek kepada agama kita. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian, maksudnya dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Dalam ucapan beliau ini ada hasungan bagi kita segenap kaum muslimin bahwasanya dalam memilih guru, menjadikan seseorang sebagai tempat untuk kita menimba ilmu, maka harus diperhatikan keberadaan orang tersebut, diperhatikan guru tersebut, atau mungkin di tempat kita diperhatikan ustadz tersebut, diperhatikan kiai tersebut. Pantaskah dia dijadikan sebagai orang yang kita jadikan sebagai tempat mengambil ilmu, ataukah dia tidak tepat untuk kita jadikan sebagai guru kita, tempat di mana kita mengambil ilmu darinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk mengetahui cocok atau tidaknya seseorang dijadikan sebagai guru ataupun bukan adalah dengan kita melihat bagaimana sisi akidah guru ini. Seorang ahlus sunnah wal jamaahkah dia? Seorang yang mengikuti salafkah dia dalam menjalankan prinsip-prinsip agama, atau dia adalah orang yang menyimpang dari jalannya salaf, menyimpang dari jalannya sahabah, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dan seputar tentang akidahnya salaf, akidahnya sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in telah dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Di antaranya yang paling masyhur menjelaskan tentang prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah adalah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam ahli sunnah, dalam kitab beliau yang ringkas Usulus Sunnah. Beliau jelaskan di sana ciri-ciri seorang ahli sunnah, yang dengan ciri-ciri tersebut kita bisa tahu fulan berjalan di atas jalannya salaf, berarti fulan ahli sunnah. Fulan tidak berjalan di atas jalannya salaf, berarti fulan bukan ahli sunnah. Beliau jelaskan itu ciri-cirinya. Semoga ada kesempatan untuk kita membaca kitab tersebut. Mungkin kita agendakan insyaallah ta'ala setelah kita menyelesaikan kitab Arba'in yang tersisa 6 hadis lagi, insyaallah akan kita baca kitab tersebut. Namun di sini kami paparkan sedikit ciri-ciri yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk kita menilai seseorang itu ahlus sunnah wal jamaah atau bukan, sehingga pantaskah dia untuk kita jadikan sebagai teman ataukah tidak pantas untuk kita jadikan sebagai teman, pantaskah dia kita jadikan sebagai seorang guru atau tidak pantas untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, seorang ahli sunnah, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitabnya Usulus Sunnah, yang menjadi ciri khasnya seorang ahli sunnah adalah dia orang yang mutamassik bima kana alaihi salafu hadhil ummah, orang yang berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh pendahulu umat ini. Berarti seorang ahli sunnati wal jamaah adalah orang yang komitmen siap untuk ikut kepada apa yang dibimbingkan oleh sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in dalam menjalankan agama. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Dan apa yang mereka tinggalkan, maka kita tinggalkan. Sehingga, apabila ada seseorang yang anti-salaf. Sekali lagi, salaf di sini bukan satu kelompok tertentu. Tapi salaf di sinilah tiga generasi terbaik yang ada di awal Islam. Siapa yang memusuhi salaf, siapa yang mencerca salaf, siapa yang tidak berjalan dengan jalannya salaf, siapa yang menghina salaf, maka dia bukan seorang ahli sunnah yang pantas untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Seperti siapa? Seperti Syiah Rabidah. Syiah adalah orang-orang yang kita tidak pantas untuk mengambil ilmu dari mereka meskipun sedikit. Karena mereka bukan ahli sunnah. Kenapa mereka bukan ahli sunnah? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan jalannya salaf, bahkan mereka cenderung untuk membenci salaf. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman bin Nurain, mereka kafirkan. Aisyah, mereka anggap sebagai pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, ahli sunnati wal jamaah adalah seorang yang mendahulukan an-naql 'alal 'aql. Imam Ahmad menyatakan bahwasanya seorang ahli sunnah adalah orang yang mendahulukan nukilan dibandingkan akal pribadi. Maksudnya mendahulukan nukilan adalah manakala ada ayat dan hadis berbicara tentang satu hal, dia imani apa yang ada dalam Quran dan hadis meskipun itu bertentangan dengan akal yang ada pada dirinya. Itu. Sehingga apabila kita lihat ada seseorang yang berusaha untuk menyetir Quran dan sunnah dengan akalnya, bukan akalnya yang disetir dengan Quran dan sunnah, hati-hati, dia bukan berada di atas jalannya salaf, dia bukan ahli sunnah, tidak pantas dia dijadikan sebagai seorang guru. Dia menyatakan contohnya, ada keterangan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Namun dia tidak mengimani sifat-sifat tersebut. Dan dia tidak mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beriman kepada Asma'ul Husna. Dan tidak beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Kenapa? Karena menurut dia, kalau Allah dinamai dengan nama ini, atau Allah disifati dengan sifat ini tidak masuk akal saya. Maka hati-hati, ini bukan ahli sunnah. Ada hadis berbicara, apabila ada seekor lalat masuk ke gelas-gelas kalian, maka celupkanlah sekalian lalat tersebut baru minum. Dia mengatakan dengan akalnya yang congkak, saya tidak percaya bagaimana yang namanya lalat itu kuman. Kenapa tatkala hinggap ya jatuh dia di air justru malah dimasukkan lagi. Kemudian dibuang dan airnya kita minum. Buang sekalian itu air. Karena hadis ini tidak masuk akal. Ada orang yang berani bilang seperti ini, maka perhatikan ikhwah, dia bukan seorang ahli sunnah. Tidak pantas diambil ilmu darinya. Tiga. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan ciri-ciri sunnah atau ciri-ciri seorang ahli sunnah yang berjalan di atas jalannya salaf, mereka adalah orang-orang yang mendengar dan taat kepada penguasanya, menghormati penguasanya, tidak mencela, tidak mencaci maki penguasanya meskipun zalim. Sehingga apabila kita lihat ada seorang da'i, ada seorang mubalik, ada seorang penyeru umat yang diserukan adalah cercaan-cercaan kepada penguasa, yang diserukan, yang didakwahkan adalah menghina dan menjatuhkan negara serta orang-orang yang berada dalam struktur kepemimpinan negara tersebut. Dia maki-maki, dia hina-hina, dia hancurkan kehormatan penguasa di hadapan umum. Maka hati-hati, ini bukan seorang ahli sunnah. Karena ahli sunnah adalah orang yang menghormati penguasanya, mendengar dan taat kepada penguasa, dan tidak mencela, mencaci maki, menghina mereka. Nah, itu tiga dari sekian banyak ciri-ciri sunnah yang disebutkan Imam Ahmad rahimahullah. Dan tiga ini kita jadikan sebagai contoh untuk kita menimbang seorang itu ahlu sunnah bukan, sehingga layak atau tidak kita jadikan sebagai guru. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-imamu Malik rahimahullah, beliau menyatakan, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, semua orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, sembari beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua orang, ada ucapan yang layak diambil dari mereka, dan ada ucapan yang layak untuk ditolak dari mereka. Tidak semua ucapan seseorang itu benar. Hatta seorang alim, meskipun dia adalah seorang ulama, meskipun dia adalah seorang ustadz, meskipun dia adalah seorang kiai, yang namanya manusia, sealim apapun dia, ada pendapat-pendapatnya yang harus kita ikuti, dan ada pendapat-pendapatnya yang harus kita tolak. Apa yang harus kita ikuti dari pendapat ulama? Ya, yang sesuai dengan Quran dan hadis. Manakala dia menyampaikan pendalilan yang kuat, dia sebutkan dalilnya dari ayat terkait dengan pendapat yang dia sampaikan, dia sebutkan dalilnya dari hadis, dia jelaskan itu kesesuaian pendapatnya dengan Quran dan hadis, maka sami'na wa ata'na. Namun apabila ada seorang alim berpendapat dengan pendapat yang sama sekali tidak ada kesesuaiannya dengan Quran dan sunnah, tatkala dia menyampaikan kalimat-kalimat yang menjadi pendapatnya, justru dia cenderung untuk menggunakan akal di dalam menyampaikannya, seperti yang kemarin dicontohkan. Kalau seumpamanya Yahudi dan Nasoro adalah orang-orang yang dimurkai Allah, niscaya langit ini tidak akan terus tegak di atas, pasti akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyatakan Yahudi wan Nasara adalah kafir, yang menyatakan mereka adalah musuh, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita pribadi. Yang menyatakan Nasara kafir, yang menyatakan Yahudi kafir, itu Allah di dalam Al-Qur'an dengan jelas dan tegas. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Kafir. Allah nyatakan dengan lafaz kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu menunjukkan kalimat sesungguhnya, qad juga bermakna sesungguhnya. Jadi sebelum Allah mengatakan orang-orang Nasara itu kafir, Allah sudah gunakan kalimat yang bermakna sesungguhnya dua kali. Laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari tiga Tuhan. Siapa mereka? Nasara. Kafir mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam masalah ilmu, yang penting untuk kita perhatikan adalah dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Ambillah ilmu dari ahli sunnah. Ambillah ilmu dari orang yang berusaha untuk berjalan di atas jalannya salaf, di atas jalannya sahabah, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, karena mereka adalah generasi terbaik yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seandainya datang suatu kebenaran dari selain seorang ahli sunnah, selama itu kebenaran, maka kita terima. Dan itulah yang kemarin kami maksudkan, lihat apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkannya. Seandainya datang kebenaran, namun bukan dari seorang ahli sunnah, selama itu kebenaran ambil. Tapi itu bukan berarti membolehkan kita untuk menyengaja mengambil ilmu dari ahlul batil, ahlul bid'ah, karena ada kebenaran di sisi mereka. Mungkin sebagian kita tahu kisah seorang pencuri zakat yang sedang dijaga oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Tatkala Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memberikan amanah kepada Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat yang dikumpulkan di bulan Ramadan. Kemudian beberapa malam dikala itu ada orang yang berusaha untuk mencuri, mengambil apa yang dikumpulkan dari zakat-zakat manusia di bulan Ramadan tadi yang dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian tatkala ditangkap pencuri tersebut oleh Abu Hurairah, maka pencuri tersebut pun meminta uzur, ya, sesungguhnya aku adalah orang yang membutuhkan, dan seterusnya dia sampaikan uzur-uzurnya. Nah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau merasa iba dan melepaskan pencuri tadi. Nah, di keesokan malamnya terulang kejadian dan peristiwa yang sama, pun pencuri tadi menyampaikan uzur dan alasan sebagaimana yang dia sampaikan di awal. Terus berturut-turut hingga 3 malam lamanya, sampai Nabi alaihi salatu wassalam tatkala dilaporkan kembali oleh Abu Hurairah tentang apa yang terjadi pada malam ketiga, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan bahwasanya pencuri tadi mengajariku kalimat-kalimat yang harus aku ucapkan tatkala aku akan tidur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, menceritakan tentang ucapan pencuri tadi tatkala ingin dilepaskan oleh Abu Hurairah di malam ketiga, da'ni u'allimka kalimatin yanfa'ukallahu biha, biarkan aku mengajarimu kalimat-kalimat yang akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untukmu manakala kamu mengamalkan dan mengucapkannya. Abu Hurairah pun bertanya, kalimat apa itu? Maka pencuri tadi mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Apabila kamu akan tidur, bacalah ayat kursi. Kemudian pencuri tadi membacakan ayat kursi secara sempurna, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kenapa? Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Karena apabila kamu membaca ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu di malam itu. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan kamu tidak akan didekati oleh setan sampai kamu masuk di waktu pagi. Pencuri tadi mengajari Abu Hurairah ilmu ini. Kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi. Karena Allah akan menjagamu dan kamu tidak akan didekati setan sampai kamu bangun di pagi hari. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh pencuri tadi, di pagi harinya dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya pencuri tadi mengatakan seperti ini kepadaku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah pencuri tadi benar, tapi dia pendusta. Pencuri tadi yang menyampaikan apa yang disampaikan kepadamu untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, dia benar. Dalam kondisi dia adalah banyak dustanya. Dia seorang pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam kemarin itu, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasul, saya enggak tahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dzaka syaitanun. Yang kamu ajak bicara selama 3 malam itu adalah setan, syaitan, jin. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada syaitan menyampaikan al-haq. Gitu ya. Ada syaitan mengajari al-haq. Mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu doa mau tidur. Dan menyampaikan fadilahnya, kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Dia syaitannya. Mungkin dia merasa dia tidak bisa mendekati orang yang membaca ayat kursi. Sehingga dia sampaikan itu kepada Abu Hurairah. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, kamu gak akan didekati setan. Padahal dia setan. Nah, diterima atau tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-haq yang disampaikan oleh syaitan tadi dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, berarti diterima. Namun bukan berarti kita boleh belajar kepada setan, gitu. Ya enggak? Kebenaran yang datang meskipun dari syaitan, sebagaimana dalam hadis ini yang sudah disetujui kebenarannya oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kita amalkan. Tapi ini bukan berarti karena syaitan pernah membawa satu kebenaran lantas kita belajar kepada setan. Kan enggak seperti itu. Begitu pula orang-orang yang tidak bermanhaj dengan manhajnya ahli sunnah, tidak berjalan dengan jalannya salaf, tidak berjalan dengan jalannya sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, mereka mubtadi'ah ahlul bid'ah yang teracuni dengan berbagai macam fikiran-fikiran yang menyelisihi Quran dan hadis. Mereka pada hukum asalnya tidak layak untuk kita jadikan sebagai guru. Tidak layak untuk kita jadikan sebagai orang yang kita ambil ilmu dari mereka. Namun, seandainya ada kebenaran datang dari mereka, kita terima. Tanpa kita kemudian setelah itu harus duduk bersimpuh di hadapan mereka. Sebagaimana Abu Hurairah di sini menerima kabar yang datang dari syaitan. Dan itu adalah kebenaran. Namun ini bukan menjadi legalisasi untuk kita belajar kepada syaitan. InsyaAllah difahami. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sekali lagi, lihat apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan, ini tidak secara mutlak benar. Bukan berarti kalimat ini membolehkan kita mencari ilmu dari siapapun adanya. Ahlus sunnah kah, ahlul batil kah, seorang yang mengikuti salaf kah, atau seorang yang teracuni dengan bid'ah kah. Kita harus betul-betul pahami ini. Yang kita ambil ilmu dari mereka adalah mereka orang-orang yang berjalan di atas jalannya salaf, mereka ahlus sunnati wal jamaah yang berjalan di atas jalannya sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Adapun seandainya datang kebenaran dari selain ahli sunnah, kita mendapatkan al-haq, terdengar al-haq dari mulutnya seorang ahlul batil, maka kita terima. Namun sekali lagi, itu bukan alasan untuk lantas kita bersimpuh belajar kepada mereka ahlul batil, menjadikan mereka sebagai guru-guru kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini sedikit menambahkan apa yang kami sampaikan di pertemuan lalu sebagai jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita masuk kembali melanjutkan pembahasan hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 adalah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi meriwayatkan makna hadis ini dari Allah azza wa jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jalla كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua kebaikan dan semua kejelekan, kemudian Allah jelaskan itu semuanya. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, namun dia tidak berhasil mengamalkannya, maka Allah akan tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk mengamalkan suatu kebaikan dan dia berhasil untuk mengamalkannya, maka katabahallahu indahu asyru hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Allah akan tuliskan untuknya pahala 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang banyak, yang lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan apabila ada seseorang yang berkeinginan berbuat buruk, maka falam ya'malha, dan dia tidak berhasil mengamalkannya, katabaha indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila ada seseorang yang berkeinginan melakukan kejelekan dan dia berhasil mengamalkannya, maka katabahallahu sayyatan wahidah, Allah tuliskan untuknya satu dosa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini ikhwan fillah rahimakumullah telah kita bahas tiga golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalamnya, yaitu yang sudah kita bahas adalah orang yang melakukan kebaikan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuknya pelipatan pahala yang begitu banyak, berlipat-lipat ganda, minimalnya adalah 10 kali lipat bagi setiap orang-orang yang melakukan kebaikan apapun itu bentuknya. Bahkan terkadang pada beberapa kebaikan ada yang dilipat gandakan lebih dari 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai tidak terhingga, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kemudian golongan yang kedua yang telah kita bahas juga adalah orang yang berniat melakukan kejelekan dan dia berhasil melakukan kejelekannya. Maka yang seperti ini sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis, dituliskan untuknya dosa tanpa adanya pelipat gandaan, kecuali apabila dosa tersebut dilakukan di waktu-waktu mulia seperti di waktu-waktu bulan-bulan haram, atau dilakukan di tempat yang mulia seperti di tanah haram atau di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini adalah seorang yang berkeinginan untuk mengamalkan suatu kebaikan namun dia tidak berhasil mengamalkannya. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis, maka orang tersebut mendapatkan satu pahala yang sempurna sebagai balasan atas niat baik yang ada pada hatinya. Dan seperti inilah yang diisyaratkan oleh salaf kita, yang diisyaratkan oleh para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, kalimat-kalimat yang ternukil dari mereka seperti ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang juga telah kita baca kemarin. Kata Abu Darda, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yusalliya minal lail faghalabathu aynahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat untuk sholat malam, tatkala dia mau tidur, dia niat ingin bangun, dia ingin sholat di malam hari, namun ternyata dia dikalahkan oleh kedua matanya, dia tertidur sampai pagi, maka tetap dituliskan untuknya, kata Abu Darda, pahala qiyamul lail, meskipun dia tidak melakukannya. Kenapa dituliskan untuknya pahala qiyamul lail? Karena dia sudah berniat. Karena dia sudah berniat, dia sudah berkeinginan untuk melakukan, namun dia dikalahkan oleh kondisi, dia dikalahkan oleh rasa kantuknya, dan seterusnya. Begitu pula ucapan yang datang dari tabi'in yang mulia, Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, beliau mengatakan, man hamma bisolatin, au siyamin, au hajin, au umratin, au ghazwin, barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, umroh, ataupun berperang, fahila bainahu wa baina dzalik, namun dia terhalangi dari apa yang dia inginkan untuk dia lakukan, dia terhalangi dari hal-hal di atas, karena satu kondisi dan alasan, ballaghahu Allahu ta'ala ma nawa, Allah tetap berikan kepada dia pahala apa yang dia niatkan. Yang ingin sholat namun kondisi barakallahu fikum mengalahkan dia, dia tidak jadi menunaikan sholatnya padahal dia sudah berniat, maka dia mendapatkan pahala sholat tersebut. Tatkala seorang ingin berhaji atau dia ingin berumrah, dan ini mungkin ada beberapa kasus, seorang tua dia ingin haji dengan kemampuan terbatas yang ada pada dirinya, dia mendaftar namun antrian panjang, qadarullah wa masya'a fa'al, meninggal ya, meninggal sebelum berangkat. Maka barakallahu fikum, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam zahir hadis, manakala dia sudah meniatkan itu, bahkan dia sudah berusaha mengiringi apa yang dia inginkan itu, apa yang ingin dia lakukan dengan usaha agar dia sampai ke sana. Dia menyicil cicilan untuk dia berangkat haji, namun qadarullah masyafa'al, usianya tidak sampai. Falahu ajrul hajj biiznillah. Dia akan tetap mendapatkan pahala haji, meskipun dia tidak berhaji, karena dia sudah meniatkan itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan lebih lanjut tentang kelompok yang ketiga ini, orang-orang yang berniat melakukan kebaikan namun tidak sampai karena satu situasi dan kondisi. Wa mataqtarana bin niyyati qaulun aw sa'yun ta'akkadal jaza, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dan manakala niat itu diiringi oleh ucapan dan usaha. Tatkala dia sudah berniat, dia bukan hanya berniat di hatinya saja, tapi dia bergerak untuk bagaimana caranya dia sampai kepada apa yang ingin dia lakukan itu. Nah, ta'akkadal jaza, orang yang mengiringi niat baiknya dengan ucapan ataupun usaha perbuatan dirinya, maka dikala itu balasan akan lebih tertekankan untuk dia dapatkan. Wal tahaqqa sahibuhu bil amil, bahkan orang yang berniat tadi bisa disetarakan dengan orang yang beramal dengan amalan tersebut, sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Kabsyah radhiyallahu taala an, dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamad dunya li arba'ati nafar, dunia ini miliknya empat orang, dunia ini miliknya empat golongan manusia. Yang pertama adalah abdin, razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasilu bihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Dua, Allah berikan kepada dia harta dan ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, karena tatkala dia memiliki harta, dia juga terbimbing dengan ilmu. Nah, sehingga harta yang dia punyai dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah, dia gunakan hartanya untuk silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tunaikan apa yang dia tahu dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dia punyai. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, golongan ini berada bi afdhalil manazil, dia berada di tempat yang paling utama. Manakala seorang memiliki harta dan dia berilmu, sehingga dia tahu harus diapakan hartanya, harus diapakan dunianya, mana yang harus saya beri, mana yang harus saya santuni, mana yang harus saya berikan, berapa yang harus saya sisihkan, dia tahu karena dia berilmu. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahadha bi afdalil manazil, orang seperti ini berada di tempat yang paling afdol. Yang kedua, wa 'abdin razaqahu Allah wa ilman wa lam yarzuqhu malan. Golongan yang kedua dunia ini punyanya, miliknya, adalah seorang hamba yang Allah berikan rizki ilmu, tapi tidak Allah berikan rizki harta. Namun, fahuwa shadiqun niyyah. Dengan ilmunya, dia menjadi jujur niatnya. Menjadi bagus niat yang ada pada hatinya. Dengan dia mengatakan yaqul, dia berkata pada hatinya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, seandainya saya punya harta saya akan beramal dengan amalannya fulan. Dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak, dia ingin berzakat, dia ingin berhaji, dia ingin berumrah. Dia tahu seandainya dia punya harta dia harus apakan, dia punya ilmunya, namun Allah qadarullah masyafal tidak memberikan kepadanya harta. Dan dia berkeinginan, seandainya saya punya harta, saya akan lakukan seperti yang bulan lakukan. Saya akan santuni anak-anak yatim. Saya akan berikan sedekah saya kepada al-fuqara wal masakin. Harta saya akan saya sisihkan untuk zakat. Harta saya akan saya gunakan untuk kebaikan, haji, umrah, dan seterusnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam bentuk apa? Fa'ajruhu masawa. Pahala yang didapatkan oleh dua golongan manusia ini sama. Yang satu berharta dan dia bersedekah. Yang kedua tidak berharta namun dia berniat untuk sedekah. Manakala punya harta seperti golongan pertama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'ajruhu masawa. Pahala keduanya sama. Nah. Pahala keduanya sama. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, golongan yang ketiga. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Fa hadza bi akhbathil manazil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, golongan yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya rizki harta, namun tidak Allah berikan kepadanya rizki ilmu. Berharta namun tidak terbimbing dengan ilmu. Akibatnya apa? Dia berbuat jahat terhadap hartanya. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Dia gunakan untuk hal-hal yang haram. Dia gunakan untuk mengunjungi tempat-tempat yang jelek dan seterusnya. Wala yasilu fihi rahimah, harta yang dia punyai tidak dia gunakan untuk silaturrahim. Dia tidak gunakan itu untuk menyantuni orang-orang yang menjadi kerabatnya, menjadi saudaranya, menjadi orang-orang terdekatnya. Dia tidak peduli dengan orang tuanya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia enggak kenal haknya Allah yang harus dia tunaikan dari harta yang dia punyai. Maka Nabi mengatakan, orang ini bi akhbathil manazil. Orang ini ada di tempat yang paling jelek. Orang ini berada di tempat yang paling jelek. Disebabkan dunia yang dia punyai, disebabkan harta yang dia miliki, namun dia tidak punya ilmu yang membimbing dia, dia tidak punya ketakwaan yang akan menjaga hatinya dari perkara-perkara haram, menjaga badannya dari perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan dengan hartanya, sehingga dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang jelek, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menjijikkan dengan harta yang dia punyai. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, fahadha bi akhbathil manazil. Orang ini tempatnya paling jeleknya. Nah, dan tidak kalah jeleknya golongan keempat. Siapa golongan keempat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Ada seorang hamba yang enggak Allah kasih rizki ilmu, enggak Allah kasih rizki harta. Miskin jahil, itu istilahnya. Dia seorang miskin, enggak punya apa-apa, tapi dia tidak punya ilmu, dia tidak bertakwa, seorang kafir, seorang fajir, musyrik mungkin. Dia tidak punya apa-apa dunianya dan tidak punya apa-apa keimanannya. Hatinya tidak terisi dengan ilmu. Fahuwa yaqul, dan dia mengatakan, dia bertekad, Lau anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka aku akan mengamalkan, aku akan berbuat seperti perbuatannya fulan. Kok ngelihat orang berjudi enak sekali, ngelihat orang seperti ini melakukan keharaman kok enak sekali. Kalau aku punya duit saya pengin seperti mereka. Itu. Ini golongan keempat. Ya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi, dia dibalas sesuai dengan niatnya, akibatnya fawizruhuma sawa, dosa keduanya sama. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa keduanya sama. Menjadi orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar karena niat yang ada pada hatinya. Tidak punya ilmu, tidak punya takwa. Tatkala dia punya harta, tatkala dia tidak punya harta dan membayangkan kalau dia punya harta, saya pengin seperti fulan, saya pengin seperti fulan. Dari orang-orang yang menggunakan hartanya dalam hal-hal keburukan, orang yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa wizruhuma sawa. Dosanya sama. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, intinya dari apa yang kita baca dari hadis ini, bahwasanya seorang yang beramal kebaikan atau seorang yang berniat kebaikan meskipun dia tidak mengamalkannya, maka dia akan tetap mendapatkan kebaikan dari apa yang dia niatkan. Oleh karenanya tatkala ada seorang yang tawaf, yakni keliling ke para ulama sebagaimana diceritakan oleh Zaid bin Aslam, ya, dia pengin mengamalkan amalan yang gak pernah putus, ya. Maka ada seorang alim yang menjawab apa yang ingin dia inginkan tadi, fa'malil khaira mastata'ta, lakukan kebaikan semampumu, fa'idha fatarta au taraktahu, kalau kamu bosan atau kamu tinggalkan kebaikan tersebut yang sebelumnya kamu lakukan, fahumma bi'amali, maka berkeinginanlah untuk melakukannya kembali. Berkeinginanlah untuk melakukannya kembali, fa'inal hamma bi'amalil khairi kafa'ilih, karena orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan meskipun dia tidak melakukannya, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Demikian barakallahu fikum penjelasan tentang golongan yang ketiga. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan masuki pembahasan golongan yang keempat, yaitu orang yang berniat keburukan namun dia tidak berhasil mengamalkan keburukannya. Bagaimana kondisinya, bagaimana penjelasan para ulama tentangnya, insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa nasallallahu at-taisir waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.